cuma sisa jemaat, ya kan sisa jemaat nanti insya Allah jemaat juga banyak yang datang belakangan, jadi ya tidak akan melampaui tempat tinggal pada jemaat yang sudah datang belakangan. Karena semakin dekat dengan sumber jemaat, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat. Semakin banyak anggota badan atau jasa yang kita lewatkan dalam hari ilmu, insya Allah semakin banyak pula ilmu yang akan kita dapat. Di sana informasinya malam di malam adanya. Terima kasih maaf kepada almarhum dari Imam Salim, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang para rasul dan para salihun. Makanya musibah ini harus dihadapi tentunya dengan ridho. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya bunyi tubi bali yatim, balillahi alaiya arba'uni amin, illam takut idini, wa illam takun a'zama, wa illam uhram ar-ridha, wa min rajal tussalab bil akhirah." Kata beliau, apabila aku dicoba dengan suatu cobaan dari Allah, sebenarnya aku mendapatkan 4 nikmat. Itu seorang Umar bin Khattab mengatakan, ditulis dalam kitab Fadhlul Qadir, syarah kitab Jami'us Shaghir. Beliau mendapat 4 nikmat. 4 nikmat dilanda musibah. Apa yang dimaksud oleh beliau? Yang pertama, ilam takun bidini, kalau musibahnya bukan masalah agama. Jadi musibah itu ada musibah agama, ada musibah dunia atau harta. Itu harta kita dan fisik kita, jasmani kita. Jadi musibah agama ini lebih berat daripada musibah harta dan badan. Karena kalau musibah agama membuat kita masuk api neraka, membuat kita dapat murka Allah. Coba saja kita melihat waktu banjir di Jakarta. Orang yang sholat saja waktu banjir banyak yang tidak sempat sholat. Betul. Kenalannya Pak, banjir, saya tidak sholat, katanya. Gimana Pak? Ya sholat. Cari tempat yang kering. Kalau tidak bisa, ya kita sujud cari yang miri saja, apa-apa. Ya. Kalau memang sakit kan duduk, tapi kalau banjir gak bisa duduk, ya diri aja sholat. Ya. Ini musibah. Betul. Hartanya juga habis, badannya sakit, lalu agamanya musibah. Kata Sayyidina Umar, musibah yang agama ini yang berat. Makanya aku mohon kepada Allah, asal jangan dikasih musibah agama saja. Yang kedua, wallah takun agama, tidak, musibah itu lebih besar seperti orang. Jadi melihat musibah itu kepada orang yang lebih besar mendapatkannya. Ya kemarin banjirnya hanya sebetis, alhamdulillah yang lain separah. Yang separah juga bilang begitu, alhamdulillah yang lain sepinggan. Yang sepinggan juga alhamdulillah, yang lain selehir. Yang selehir juga alhamdulillah, yang lain 2 meter dan 3 meter. Yang 3 meter masih alhamdulillah juga, kenapa? Rumahnya tidak roboh. Karena ada orang yang rumahnya juga roboh. Yang rumahnya roboh juga masih alhamdulillah, karena anaknya, keluarganya masih sehat. Yang dikasih sakit tetap saja masih melihat rumahnya pada sudah roboh, anaknya meninggal masih ada, diberi panjang umur. Untung tidak terjadi tsunami. Coba kalau yang terjadi tsunami di Jakarta, bukan air bah yang dari Bogor turun ke Jakarta, tapi yang dari Laut Jawa naik ke Jakarta, kira-kira apa yang terjadi? Insyaallah. Itu namanya melihat musibah kepada yang lebih besar, sehingga musibah itu istilah kita orang Jakarta masih untung. Begitu kalau kita mendapat musibah, jadi lihat orang yang lebih besar musibahnya. Begitulah yang mengatakan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kamu mendapatkan musibah, aku orang yang lebih besar mendapatkan musibah, mendapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu, kita di Jakarta melaksanakan ibadah, tidak pernah ada yang usir, tidak pernah ada yang mau bunuh. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kampungnya sendiri diusir, bahkan mau dibunuh. Itu musibah. jatuh. Untung kita tidak diberikan yang lebih besar. Yang ketiga, berkasihnya Allah bin Khotob, inna uqnamu rida, agar tidak ketinggalan bisa rida aja, agar tidak ketinggalan rida apa yang ditentukan oleh Allah. Orang itu tidak ingin, ya, tidak ingin, ya, tidak masih bisa dapat rida apa yang ditentukan oleh Allah. Karena ditentukan oleh Allah sebagai menurut keinginan kita yang kelima, baik dan buruk datangnya dari Allah yang baik sih semuanya atur. Badannya sehat, hartanya melimpah, lalu taatnya juga banyak. Enak kalau begini ya Bu Bapak, enak kalau begini. Tapi gini dan sebaliknya, badannya sakit, hartanya terus yang mengurangi musibahnya berat habis, lalu taatnya juga melarat. Ini berat, berat. Makanya badan kita yang diberikan kurang sehat, minimal agar kita ingat kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah. Begitu juga harta kita dicoba oleh Allah, sudah datang, sudah disayang, yang punya mobil, mobilnya terbang, tidak sempat diamankan. Piting yang bagus, mesin cuci yang bagus, ya, begitu juga kulkas yang bagus, terendam semua. Kalau dipikirin stres, ya, tapi bila melihat asalnya dari Allah, asalnya tidak ada, diambil lagi oleh Allah, menjadi tidak ada lagi, ya, kembali ke asalnya, tidak usah stres. Itulah kita terima apa yang datangnya dari Allah. Itulah makanya jadi Umar mengatakan, kalau dapat musibah aku masih, ya, dapat nikmat karena aku masih diberikan ridho apa yang diberikan oleh Allah. Untuk mencapai ridho Allah, inilah meridhai apa yang ditentukan oleh Allah. Inna Allah sekian dari dalam kitab Tanwir mengatakan, la yasiru ahadun ila ridho illa biridho. Tidak bisa seorang mencapai ridha Allah kecuali setelah dia melaksanakan ridha apa yang ditentukan oleh Allah. Dalam hadis kursi Allah bersabda, coba berfirman sabda Rasulullah SAW dalam hadis kursi, Alam ya rabbi qadari walam yasbir ala balai fayadrub rabban siwai. Siapa yang tidak sabar atas, ya, balaku, atas kodokku, ya, siapa yang tidak sabar atas kodokku, tetapan aku, dan tidak sabar atas balaku, maka silakan dia mencari Tuhan selain aku. Di mana? Adalah Tuhan hingga Allah. Jadi mau tidak mau, maka kita berat untuk rida, tapi harus rida. Inilah kenyataan yang harus diterima oleh kita semua, khususnya menghadapi banjir, begitu menghadapi penyakit pasca banjir. Dan yang keempat, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa in raja'tu as-salata, meskipun aku mendapat musibah, tapi aku masih bisa mengharap pahala nanti di akhirat. Pahala apa? Inilah pahala ridho apa yang ditentukan oleh Allah, sabar menjalankan apa yang diuji oleh Allah. Tawakal apa yang ditentukan oleh Allah. Inilah ungkapan seorang Umar bin Khattab, padahal beliau seorang yang gagah, tapi beliau tetap mendapatkan cobaan demi cobaan, sampai beliau mengungkapkan dengan ungkapan beliau yang sangat bagus ini. Jadi yang pertama, asalkan musibah dalam, jangan dalam masalah agama. Yang kedua, asalkan tidak lebih besar, karena kalau lebih besar mungkin kita tidak kuat. Yang ketiga, asalkan masih mendapat ridho apa yang diberikan oleh Allah. Yang kelima, yang keempat, masih mengharap pahala. apabila kita sabar menjalankan musibah. Dan mudah-mudahan kita, ya tentunya yang mewarisi Sayyidina Umar karena orang-orang yang hidup setelah zaman Rasul, setelah para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kita sekarang yang ada di penghujung ini tetap akan mendapatkan musibah demi musibah. Nah inilah yang menghadapi musibah yang dilaksanakan, yang dilapati, yang dihadapi oleh seorang Umar bin Khattab. Ya, maka sangat aktual ungkapan-ungkapan ini di zaman kita sekarang. Ya, walaupun generasi Sayyidina Umar dan generasi kita sangat jauh. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, itulah yang kegunaan saya dalam menghadapi ya masalah-masalah kita yang sedang kita hadapi sekarang ini, khususnya musibah demi musibah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya mendapatkan apa yang didapatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh Umar bin Khattab. Mari kita lanjut ya mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu, tambahkan amalian, ditambahkan ibadah, tambahkan keikhlasan. Pada kesempatan bagi hari ini kita memasuki ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bab diangkatnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala babu rafil ilmi wa zuhuril jahli. Ini bab dalam menerangkan tentang diangkatnya ilmu dan yang nampak kebodohan di muka bumi. Jadi ilmu-ilmu itu diangkat oleh Allah. Maksudnya diangkat itu bagaimana? Apa yang terjadi? Dan ini maksudnya apa? Dan dapat perhatian oleh Imam Rabi memperhatikan la yang bagi li ahadin indah si'un minal ilmi ayudaya anak sahu. Tidak pantas seseorang yang punya ilmu tapi dia minyaknya pemirinya. Maksudnya apa ini? Tidak mengamalkan ilmu. Walaupun kita punya ilmu sedikit tapi kita bisa amalkan. Yang bagus memang ilmunya banyak, bisa mengamalkan. Yang kedua, ya ilmunya dikit juga bisa mengamalkan. Ya. Yang ketiga, memang tidak punya ilmu ya juga tidak punya amal. Punya ilmu banyak tapi tidak sempat mengamalkan, dalam satu sisi memang bagus karena dia sedang punya ilmu, tapi sisi lain karena tidak mengamalkan ilmunya itu adalah petaka. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan, ya al-ilmu bila amalin tasyriyah bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, Allah perintahkan bangun malam, dia tahu. Al-Quran dibaca. Wa minallahi fatahajjabina filatan lak asa'a anna bahasaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahu, Al-Qurannya tahu, terjemahannya tahu. Tapi kalau bangun malam berat. Jadi rata-rata kita kalau muslim-muslimah sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Makanya walaupun dua rakaat saja, apalagi sampai 12 rakaat atau yang kurang dari itu antara 2 dan 12. Ya. Bagian sebagian dari malam, ya. Bangunlah kamu untuk bertahajud sebagai tambahan untuk tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nafilah talaknya wajib. Kalau tidak sunnah. Tambahan itu langsung salat sunat yang diperintahkannya melalui Al-Quran salat tahajud. Dan salat tahajud salat malam itu lebih dulu dilakukan daripada salat perdu. Jadi Rasul itu salat malam dulu, pasti kita harus turun salat lima waktu. Ini artinya penting. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang, walaupun kayaknya sederhana, tanda buku tahajud, ya, tapi hanya ilmu, ilmu, ilmu. Tapi bangun malamnya tidak mau. Itu sebenarnya bagian daripada yang saya katakan petaka. Orang banyak ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan. Memang agama kita ini adalah harus ilmu dan amal. Tidak bisa hanya ilmu saja. Makanya itulah disebut shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini karena kami Allah menjalankan ya agama yang lurus seperti agama yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa itu? Orang yang telah diberikan nikmat diterangkan ya, dalam firman Allah yang lain, yaitu dengan nabiin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Orang-orang saleh yang melakukan ya ibadah dengan benar, yaitu ilmu dan amal. Makanya Al-Fatihah berikutnya alaihim. Jangan, bukan seperti jalan orang yang tahu murka. Orang yang murka ini kita fitrahkan yang lebih, sifatnya itu adalah punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Bukan orang Yahudi mana saja yang ditunjuk. Berarti apabila kita punya ilmu tidak mengamalkan, jangan. Itu sifat Yahudi juga. Sifat Yahudi ya, Yahudi. Sifatnya apa? Mencuri. Walaupun mencuri sana, Yahudi sana mencuri. Itu mencuri juga sebenarnya begitu. Tapi kita tidak mau menunjuk untuk diri kita. Kemudian mengalami orang yang tidak juga dalam orang yang sesat. Orang yang sesat itu ilmu tanpa amal, hanya dogma-dogma saja. Makanya kita seratus lagi antara ini itu adalah orang yang komplit antara ilmu dan amal. Tidak hanya ilmu saja, tidak juga hanya amal, amal saja. Nah, inilah bab yang tentang ilmu. Sehingga kata Rabi'ah, tidak layak seseorang yang punya ilmu dia menyia-nyiakan dirinya, tidak melaksanakan ilmunya. Itu ditinggal dari sekedar ya, tentang pengetahuan tentang salat malam. Itu kan satu ilmu. Terutama yang sangat besar yang pun langsung dari Al-Quran ya, tidak seperti salat sunat yang lain. An-anasin radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asrati sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yasbutur wa yasbutal jahlu wa yusradul khamru wa yadharu zina. Tadi sedaya dari Imam Anas radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara syarat-syarat hari kiamat, maksudnya tambahan dari hari kiamat, bahwa ilmu itu diangkat. Dulu orang yang ngaji banyak, sekarang berkurang, padahal manusianya semakin banyak. Kalau menurut matematisnya, manusia yang semakin banyak yang hadir mengajar ilmu semakin banyak. Nah, itu diangkatnya begitu. Para pakar ilmu dulu banyak yang besar-besar, termasuk di Jakarta, sekarang diangkat oleh Allah meninggal dunia. Penggantinya susah. Kalau seorang kiai meninggal, penggantinya sulit nyarinya. Dapat muridnya juga jauhnya 4, 5, bahkan 10, tapi gak lama. Tapi kalau pejabat yang meninggal gak syarat, yang gantiin sudah antri, bahkan memang ada sedang sekolahnya khusus ya, ya dari jadi lurah sampai jadi bacamat dan selanjutnya STPD. Tapi yang sekolah jadi kiai, walaupun tetap ada IAIN ya, yang harus IAIN juga belum tentu begitu lulus jadi kiai. Kenapa? Orang sekolahnya itu di rumahnya kan ngaji. Kalau dia sekolahnya lain, kuliahnya begitu di rumah juga ngaji Al-Quran, hadis, begitu ya kitab-kitab yang dari ulama para pewaris, nah memang tetap dia masih konsis. Tapi yang seperti ini semakin langka, khususnya kita di Jakarta. kenyataan bahwa ilmu itu diangkat melalui umatnya, peminat untuk menuntut ilmu. Manusia yang semakin banyak, tapi yang minat semakin sedikit. Akhirnya, katanya, ya, katanya Allah SWT dan yang mewarisinya, kita katakan pun, ya, semakin sedikit. Maka ini adalah bagian daripada pemahaman bahwa ilmu itu diangkat. Kalau ilmu sudah diangkat, layak bukan jambul. Yang terjadi, tetaplah keberadaan kebodohan kejahilan yang ada di muka bumi ini. Kalau sudah jahil, ya sulit. Makanya kita yang sudah merdeka sekian tahun, pendidikan kita seharusnya lebih meningkat, baik pendidikan agama atau pendidikan hukum. Seharusnya kalau kita melihat kita merdeka sudah sekian tahun, yang umum saja S1 ke RT saja kita kira-kira berapa persen? Rendah, pendidikan kita masih rendah. Satu RT yang S1, masya Allah, S1 belum S3. Begitu juga pendidikan agama, satu RT yang bisa baca Quran saja berapa persen? Karena kita umat Islam, orang baca saja sudah tidak bisa. Bagaimana dia mau, Pak? Ini yang sebenarnya kita Islam menjadi lemah karena lemah ilmu dan yang ada hanya kebodohan. Ini yang diungkapkan bahasa sama tadi, bagian daripada musibah dalam agama. Kita analisa dalam satu keluarga. Biasanya kalau keluarga ahli ilmu baru berguru, baik itu guru agama maupun guru umum, kita katakan seorang orang tua yang mempunyai anak banyak, kalau dia figurnya sebagai guru, lalu anaknya yang jadi guru, dia akan menyinggung. Itu kurang survei, ya. Ini anak guru yang ingin menjadi guru bisa berjalan. Baik itu guru di agama ataupun guru kita katakan secara umum. Tapi dari sisi lain, ya, untuk materi atau kita katakan, ya, profesional, kalau profesional yang lain, maaf, ya, kalau yang abri biasanya anaknya tidak muda ikut dari abri itu bagus profesionalnya. Ya, bisa, karena memang disiplin dari orang lain pada anak itu tinggi. Ya, begitu juga yang dokter, biasanya anaknya juga mudah untuk ikut jejak orang tuanya. Tapi kalau nggak berakhir ini berat, kebanyakan anak-anak itu ya tidak mau lagi mengikuti orang tuanya. Padahal ilmu sesuatu yang sangat dia dibutuhkan di dalam dunia Islam ini. Yang ketiga, kalau sudah terjadi ilmu diangkat, yang berada adalah kebodohan. Apa yang boleh terjadi? Rasulullah sudah mengatakan, wahyu surahul khamru, dan diminumlah miras. Ya, kita dikatakan khamru miras, minuman keras. Jadi sekarang bukan hanya minuman keras saja, tapi sampai disebut terkena narkoba. Bahkan hampir-hampir masyarakat tidak merasa dosa minuman keras, yang dosa hanya narkoba saja. Padahal sama, minuman keras juga sudah dilarang karena dia memabukkan. Kita bisa membaca saja umpamanya dalam satu kasus, dia mabuk, ya maaf, seperti yang baru saja terjadi, lalu dia ya, karena mabuknya berat sampai melaksanakan ya, pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Kata temannya, dia hanya minuman keras, tidak apa, ya tidak menyatakan apa? Minuman keras itu dilarang. Karena memang ada minuman keras yang pokoknya diizinkan. Ya, sehingga umat merasakan, oh itu boleh, selalu begitu. Ya, masyarakat menilai bahwa itu ya seorang tidak dosa lagi tidak dilarang. Narkoba yang diperangi tetap saja dan tidak akan reda karena kejahatan itu biasanya apabila diperangi dia semakin besar. Apabila diperangi bisa juga diperangi dia semakin mempunyai pendirian strategi, tidak diperangi juga ya besar juga. Karena apa? Karena memang masalah khamri langsung ini programnya adalah program teroris yang licik yang bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat di itu program setan. Kenapa saya bilang itu program setan? Karena memang dalam surat Al-Ma'idah ayat 91 inna ma'amirin syaitan ma'amirin ha'bainakum ma'adha وَلَبَدَوَا أَبُمَ خَمَرِ وَالْحَيْسِرِ وَلَسَوْتَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Sungguh yang diprogramkan oleh setan itu adalah ayuki abainakum al-adawah, yang pertama agar terjadi permusuhan di antara kamu Islam sama Islam, satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu mungkin kita katakan partai dengan partai yang lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain, satu keluarga dengan keluarga yang memang ini makanya kita begitu. Tapi kalau kita hanya bersatu, tidak apa partai banyak, tidak apa ya organisasi banyak, tapi kita hanya bersatu ya berdua. Tapi ini orang kita adalah adalah yang kedua, wabarbo saling membenci. Ya kalau sudah saling membenci, otomatis saling membenci. Ya, inilah kebencian yang disebut wabarbo karena hasil dari pada permusuhan. Ini terjadi makanya disebut sebagai ulkomri. Yang ketiga dalam masalah koma minuman keras. Ini adalah langsung beribu program. Iroda itu artinya program visi-visi kalau sekarang itu kalau ketua mau diangkat kan di apa programnya, visi-visinya. Jadi visi-visi setan ini diantaranya ini ayuk lah berhitungan dengan anggaran berbantul akhir kongri wal maizir. Yang keempat masalah judi, judi sudah ditutup tetap satu berhitung. Kenapa? Ya orang sudah bolehnya, sudah masuk, sudah berhasil programnya itu. Maka yang kelima inilah yang menjadi pokok. Apa itu? Wala sudah teman dikirilah program setan berikutnya agar kamu tidak mau berpikir kepada Allah baik di dalam sholat atau setelah sholat. Sebenarnya itu langsung ya sudah tum itu bil mudhari, dhamirnya adalah dua kembali kepada syirik, berarti yang melarang zikir asli itu adalah setan. Kalau sudah memanggil kirillah, kenapa dikatakan waktu sholat? Karena agar kita waktu sholat tidak ingat kepada Allah, itu adalah sholat yang kosong, sholat yang tidak khusyuk. Jadi itu dia setelah sholat. Makanya terakhir wa'anil sholat ya mencegah zikir dan sholat itu dikaitkan. Makanya zikir dan sholat harus ada dalam kesatuan, sholat yang ada zikirnya, begitu juga zikir yang ada puasanya, sholat yang ada zikirnya, begitu juga yang zikir yang ada dalam sholat ya. Jadi dalam sholat ada zikir, itulah sholat yang khusus. Ini program kesehatan yang langsung Allah abadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 94. Untuk mencegah yang pertama, kedua, ketiga, keempat permusuhan, kebencian, khamar, atas sekarang narkoba, sampai dengan yang keempat yang terakhir ini sebenarnya pentingnya pada yang kelima, yaitu adalah sholat dan zikir. Bila kita melaksanakan sholat dan zikirnya baik, khusu, ya maksudnya sholat dan zikir ini sholat melakukan dengan khusu, itulah sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan muntah. Inilah yang dimaksud perbuatan keji dan muntah, diantaranya permusuhan, kebencian, narkoba, begitu juga judi. Inilah sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan muntah yang Allah firman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar itu diakhiri oleh zikrullah akbar juga. Artinya apa? Salat yang khusyuk. Karena salat yang khusyuk inilah salat yang selalu zikir pensalatnya, sekaligus yang sebagai pensalat dan juga sebagai penzikir waktu salat. Begitu juga di luar salat, dia tetap selalu zikir kepada Allah. Sehingga perbuatan keji dan munkar dia bisa tinggalkan. Kenapa? Karena kalau orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, malu berbuat muntah. Makanya zikir yang bagaimana? Inilah zikir yang selalu bagaikan api dalam sekam di dalam dirinya. Waktu dia bekerja, tetap dia berzikir, tidak pernah putus mengingat sama Allah. Makanya dia tidak mau korupsi, tidak mau kain. Waktu dia datang, lalu dia mengurangkan takaran, mengurangkan timbangan, mengurangkan meteran. Apabila ini terjadi pada diri seorang muslim, maka orang tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 37. Disebutnya rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah. Rijal-rijal Allah, rijal ini artinya gentleman. Jadi laki-laki yang dimaksud adalah bukan masalah jumlah laki atau perempuan, tapi adalah masalah prestasi seseorang. Disebut oleh Allah rijal, orang yang disebut rijal adalah latihin tijarah tuh walau baik orang dikerilah, orang yang tidak disibuki walaupun dia berprofesi, berdagang, bekerja, berusaha, tapi dia selalu zikir kepada Allah. Itu orang yang gentleman, orang yang jantan di sisi Allah, baik laki-laki atau perempuan. Ini tidak berkait dengan gender, prestasi. Inilah yang ditakuti oleh setan sebenarnya, dan inilah yang dicintai oleh musuh setan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga musuh setan, orang-orang yang telah melakukan ibadah salatnya ya dengan baik, itu hatinya selalu zikir kepada Allah. Jangankan waktu salat, waktu kerja saja hatinya selalu zikir. Jangankan waktu zikir, waktu dia bekerja saja masih dia berzikir. Inilah orang yang melaksanakan zikir dengan banyak disebutnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada dengan zikir yang banyak. Tidak ada ibadah yang diberikan banyak kecuali zikir kepada Allah. Karena zikir inilah yang menjadikan salat seorang menjadi khusyuk, dan salat yang khusyuk itulah salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Di antara perbuatan keji dan munkar inilah tidak ada permusuhan di antara kita, tidak ada kebencian di antara kita, tidak ada ya berita narkoba di antara kita, tidak ada judi di antara kita. Mungkin dah ada sekarang, jangan ada dusta di antara kita. Nah, urusan dengan ada dusta dan lain itu juga berbeda. Itu bahasa agama digunakan. Ya, karena memang itu adalah bagian dari agama. Mungkar. Inilah masalah khamar. Sehingga negara kita mendirikan BNN. Itu kan saking besarnya memerangi narkoba. Tapi kalau BNN ini tidak ditopang dikatakan dengan zikir dan salat yang baik, maka tetap perang melawan narkoba ini saya bukan saya katakan tidak berhasil, tapi amatlah berat. Bahkan masyarakat inilah yang tahu sebenarnya memusuhi narkoba kondisinya pada zikir dan salat. Inilah surat Al-Maidah ayat 91. Kalau umatnya tidak diisi dengan ini, tetap beban, kita katakan kewalahan, walaupun dua, saya katakan dua di Indonesia tetap saja ya, untuk menjauhi ya, ya, perang melawan narkoba, kalau tidak diisi umatnya dengan zikir dan sholat. Karena ini langsung Allah yang menerangkan ya. Allah yang ngasih tahu. Ini dia setan takutnya wala sumbatum anzikri. Yang paling dia takut itu sholat dan zikir. Kenapa lagi-lagi sholat? Karena memang dalam agama kita sudah maklum semua tiangnya. Ini tiangnya. Dan zikir adalah pondasinya. Yang tidak punya berarti apa-apa kalau pondasinya ini loh lemah. Pondasinya adalah syahadat. Syahadat adalah zikir. La ilaha illallah. Kalau orang baru masuk Islam memang pakai asyhadu. Kalau kita lagi salat pakai asyhadu, tapi kalau zikir cukup. La ilaha illallah. Ini koma. Apa yang terjadi berikutnya? Wajahnya zina. Kalau ilmu sudah hilang, nampaklah demonstrasi lah. Jadi yang baru diartikan, ya, muzahara itu bahasa Arab artinya demonstrasi. Jadi nampak-nampak menolak secara terang-terangan. Ini yang baru zina berapa? Menolak hukum Allah secara terang-terangan. Itu namanya juga yang baru namanya. Bungo melawan hukum Allah. Apa yang dilakukan zina? Coba bapak ibu kita yang hidup di Jakarta, satu malam kira-kira bisa menghitung berapa yang zina? Walaupun memang yang halal banyak, tapi yang zina di Jakarta mungkin kalau pakai statistik malu di dalam Jakarta. Ini ada surat-surat yang sangat tidak bisa diabaikan. Karena kita punya perhatian khusus semua untuk menghilangkan zina. Ya, kami bagian adalah bungkar sama kembali kepada salat dan zikir dengan baik. Kenapa? Salat dan zikir pondasi dan tiang yang kuat, benteng yang kuat. Makanya banjir ini terjadi, kenapa? Karena tanggulnya sebagai benteng itu jebol. Perang melawan musuh dahulu, makanya kita di Jakarta ada benteng-benteng melawan penjajah. Jadi benteng harus kuat. Yang jadi benteng tidak ada yang lain kecuali zikir. Apa kedua? Orang berarti mengatakan diskusi lah kita katakan hisni. Anak katakan hisni, amin amin azabi. Lah kita katakan adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari azabku. Jadi bentengnya saja yang diperhatikan, bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, tapi memperhatikan benteng harus lebih dari yang lain. Nah, inilah makanya yang dipertokoh benteng. Sekarang kita istilahnya musim banjir, bikin tanggul-tanggul, bikin tanggul sana, tanggul sini, khususnya selatan sana, selatan sini. Itu melawan banjir, tapi melawan musuh kita, musuh Allah, musuh dunia itu adalah setan. Inilah zikir sebagai benteng, salat sebagai tidak ada yang lain. Pengertian kuat tidak ada yang lain. Karena zikir itu adalah semata-mata untuk membentengi keimanan kita agar tidak jebol menjadi kufur, tidak jebol menjadi maksiat, Apapun maksiatnya, baik maksiat zahir ataupun maksiat batin, seperti takabur, jibriyah, hasud, dia jebol sehingga dia ya, tidak melakukan maksiat walaupun dia sedang bekerja, berusaha, berniaga, makanya malu dia melakukan maksiat kepada Allah dan malu dia melakukan zina. Bapak, Ibu, memang kita sudah baca hadis pemuda yang datang kepada Rasulullah salah-salah mengadu tentang hal zina. Ya Rasulullah, anak ulimu zina, anak ulimu zina, anak ulimu zina, aku suka zina, aku suka zina, susah meninggalkannya karena sudah ketagihan. Rasulullah hanya berdiam sejenak lalu beliau menasihati, memberikan canduk secara nasihat, siapa yang kau zinai, wanita, bagaimana seandainya kalau ibumu dizinai, bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai, bagaimana kalau istrimu dizinai. Baru dia keluar air matanya, sadar, dapat cambuk secara ucapan dari Rasulullah SAW. Zaman kita sekarang boleh kita katakan tidak ada anak yang zina melapor kepada gurunya, tidak ada. Zaman Rasulullah tidak ada, zaman sekarang ya saya katakan tidak ada, tapi masih ada. Ya. Masih ada, tapi sangat langka. Maka oleh karena itu hal-hal seperti ini yang dikatakan oleh Rasul, zina ini sudah merebak di mana-mana, dari yang keras kita katakan bintang 5 sampai yang keras pinggir jalan. Lalu di Jakarta inilah hubungan ya, abnormal, prostitusi, hubungan antara suami yang bukan, yang memang hubungannya dengan istilahnya ada hulur wanita idaman lain, itu ada juga istilah pria idaman lain, padahal dia punya yang haram tapi juga punya yang haram. Kalau dia nikah suri menurut agama sih bagus. Ada yang memang tidak punya istri sama sekali, dia ada hubungan zina terus sepanjang hidupnya. Dia bilang kalau pakai nikah itu repot, akan biayai, tapi kalau zina sih tak beres. Ada yang begitu di depan Jakarta ini. Kita tidak mengelak agamanya, tapi pendapat seperti itu yang beredar. Ada yang mengelak laki dengan laki, ini kan banyak di Jakarta. Nah, kau ngomong wanita dengan wanita, sebut kau ngeres banyak. Jadi apa sebenarnya bahasanya? Dua alur, yang punya suami istri tetap masih jajan, yang tidak punya keluar. Ada laki dengan perempuan wajar, tapi hukumnya tidak wajar. Ada yang tidak wajarnya laki dengan laki, ada yang tidak wajar perempuan dengan perempuan. Ada juga tidak semua itu, tapi dia melakukan sendiri. Disebutnya onani, tetap dosa. Inilah yang Allah firmankan di antaranya perhatian ya, dalam surat Al-Mukmin ya, Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Pemerintah warah al-zalika fa'ulahika umur adun. Di antara orang-orang mukmin yang sukses adalah orang yang memelihara apanya, kehormatannya. Dia hanya pada istri atau budak sahaya. Budak sahaya sudah tidak ada, tidak ada, hanya istri dan suaminya. Pemerintah warah al-zalika siapa mencari selain itu. Nah, selain itu berarti selain hubungan suami istri ya, kalau suami jajan itulah kita punya ya, wanita lain, begitu juga istri punya pria lain, atau memang tidak punya istri, tidak punya suami, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau yang terakhir laki-laki atau perempuan yang melakukan ya masturbasi, namanya masturbasi ya, onani. Kata dokter itu katanya, kata beliau, sekian 9% katanya, di atas 90% anak muda Indonesia onan. Ini berdasarkan Al-Qur'an bahwa kita kalau ada di kebawah umur adun, termasuk adun, adun itu melampaui batas, termasuk yang dilarang. Berarti masalah zina, berdampaknya, potensinya cabangnya itu banyak sekali. Katanya Rasulullah mengatakan mulai dari zina, dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi sekarang masih sangat banyak. Dan banjir kebanjiran malah yang tukang zina kesempatan. Jika kurang begitu ya, kesempatan dalam kesempitan. Ya. Maka kita bersyukur bila dijadikan oleh Allah menjadi orang yang melakukan munkar. Khususnya inilah zina. Rasul bersabda, "Az-zina yurithul faqra." Zina itu mewariskan fakir. Jadi banyaknya perzinahan dalam satu kota menyebabkan kota itu tarik. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Az-zina yurithul faqra. Tarik itu kesamaan datang. Memang kemarau. Tidak kemarau tapi banjir. Menyebabkan tarik juga. Banyak penyakit, khususnya air, berbagai penyakit-penyakit yang lain imbasnya. Nilai penyakit itu berapa nilainya? Itulah pantas kalau disebut az-zina yurithul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perzinahan ini sangat banyak cabangnya. Mungkin kita katakan bolak-balik. Kalau istilah kita jalan itu apa? Lancitan, lancitan. Kalau orang Betawi bilang ini lancitan itu. Saya orang Jakarta bilangnya lancitan dulu. Jalannya lancitan banget ini. Jadi melangkitan itu ya Tuhan, waduh kemarin, waduh begini, waduh begini, waduh begini. Itulah disebutnya yazharu zina, dari yang kelas besar sampai dengan kelas yang terendah. Coba saja Bapak, kita baca sendiri di koran, di majalah, begitu juga di elektronik yang kita lihat. Umpamanya untuk turis saja, datang ke Bali, datang ke Jogja, itu kan harus mempunyai teman gaib. Ternyata yang jadi gaib itu bukan sekedar gaib, itu dibuka oleh umum ada. Orang laut itu, orang pantai sebagai gaib, juga ikut juga yang gaib. Itu di orang, ditulis, disitik, ditayangkan. Masya Allah, itu termasuk kaya jari zina. Padahal orang Indonesia yang mayoritas orang Islam. Itu terbuka, terbuka, ya. Makanya kita masuk ke hotel-hotel orang yang tidak tahu, makanya dianggapnya semua hotel buruk, padahal banyak juga yang baik memang. Tapi karena memang banyak yang menyediakan seperti itu, ini semua yang harus zina. Kalau kita datang dari kasih foto mau pilih yang mana, bingung. Saya kan nggak tahu apa nih. Datang ke pasar karena agak malam, kita mau belanja sesuatu, ditawari, lu bingung, apaan sih? Kita nggak ngerti. Oh, ternyata masya Allah, ini jangan zina di lingkungan kita. Jakarta dari yang paling tengah sampai yang paling pojok ada, sampai istilahnya kelas esek-esek. Yazhar zina, masya Allah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa kita manusia banyak dosa, tapi memberikan peluang untuk taubat. Diberikan peluang untuk taubat. Bahkan ya, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarq." Kira wa in zana wa in sarq, ya Rasulullah, qala wa in zana wa in sarq. Rasul menjawab lagi, "Wa in zana wa in sarq, wa in zana wa in sarq." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah sendiri dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Walaupun dia pernah mencuri, walaupun dia pernah berzina. Ini artinya apa? Untuk tobat dari berzina adalah zikir, istighfar. Rasulullah SAW sampai pesan, ya, sampaikan ini kepada umat. Tapi kata sahabat yang meriwayatkan Abu Hurairah, saya tidak sampaikan ini kecuali sudah hampir akhir hayat, akhir hayat saya. Kenapa? Takut dijadikan legitimasi buat masyarakat, oleh masyarakat. Kenapa? Takut dia melakukan zina, dia melakukan pencurian, tahu-tahu betul saya. Tapi akhirnya disampaikan juga oleh beliau. Kenapa? Ini artinya untuk orang yang sudah memang ketagihan zina, ketagihan mencuri, sekarang dia mau tobat, apakah masih bisa? Rasakan hadis ini, masih bisa, tetap peluang, masih berpeluang. Makanya harus mengucapkan wa in zina wa in sara. Makanya perzinahan berat, tapi masih dibuka pintu taubat. Tapi yang dikhawatirkan, nah itu mau nggak mereka bertobat itu. Nah beginilah makanya karena kebodohan. Ada orang yang mengatakan saya mau sudah terlanjur nak kamu saja. Kan ada yang begitu, baik seorang ibu atau seorang ayah. Ini karena kebodohannya terhadap agama. Karena dia sudah beriman dalam dosa sehingga anaknya saja dianjurkan untuk bertobat. Padahal tetap Rasulullah SAW menarik, Allah SWT menarik untuk orang yang sudah terlanjur melakukan zina, sudah terlanjur melakukan pencurian, maka pintu tobat masih terbuka. Inilah ungkapan ayat zina. Masya Allah, mudah-mudahan kita dipelihara. Zina itu dalam konteks kehormatan furuj. Furuj itu jangan dari fardhi, yaitu kemaluan laki atau perempuan. Tapi dasarkan agama, tapi surat itu dalam konteks yang lain, al-ainani tazniani, mata juga berzina. Maksudnya kita mata melihat lawan jenis kita, dia ada sir, kita ada sir. Itu membuat disebut oleh Rasulullah SAW mata pun berzina. Berarti telinga pun berzina. Meninggal pada mendengarkan suara yang membuat kita melakukan zina, seperti kita memandang yang pandangan itu membuat kita berzina. Sama telinga pun berzina, mulut pun juga berzina. Maka kita ungkapkan ini maknanya. Makanya pandangan ini harus lebih dahulu diperhatikan agar kita tidak memandang menjadi mukaddimah zina, tidak memandang menjadi pendahulu zina, karena pandangan yang membuat kita zina disebutnya zina. Makanya Rasulullah SAW bersabda, nazrul ajnabiyyati sahmun masmumun min sihami iblis. Memandang kepada wanita yang ajnabiyyah bagaikan anak panah yang diisi racun dari racun-racun iblis. Yang dimaksud inilah pandang yang membuat kita melakukan zina. Jadi pandangan itu sudah bagian daripada zina. Sehingga dilontarkan oleh Rasul itu adalah anak panah yang dilontarkan oleh iblis. Begitu juga anggota yang lain. Apabila membawa mukaddimah zina berarti sama. Al-uzunani tazniani, dua telinga pun melakukan perzinahan. Lantas kalau pandangan ini Allah SWT memberikan perhatian dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, 30 buat pria, ya. Ya. Waqul mukminin. 31 untuk wanita, waqul mukminat. Sama. Kalau laki-laki ya gudbul, kalau perempuan ya gudna min absarihinna. Dalam mereka menjamkan pandangan mereka. Pandangan sebenarnya ada dua dalam agama. Ada pandangan asli mata kepala, ada pandangan mata hati yang disebut basirah. Seseorang apabila matanya memandang, mata-mata hati itu ada yang membenarkan, ada juga yang ingkar. Maksudnya ada yang membenarkan, mata hatinya juga ikut. Jadi konflik pandangan mata dan pandangan mata hati, mata kepala dan mata hati, itulah yang bisa menyebabkan perzinahan. Tapi kalau mata hatinya baik, pandangannya itu memandang, nah ini melarang, nah makanya nyetop. Tapi biasanya jangan yang menyetop. Makanya Sayyidina Ali, karena mengeluarkan, nah, waktu beliau duduk bersama Rasulullah SAW, ada seorang wanita lewat, beliau memandang. Lalu Rasul bersabda, la tufi'in nazrata an nazrata, ya, walakal ula, ya. Janganlah kamu mengiringi pandangan dengan pandangan yang berikutnya, tapi boleh kamu memandang pandangan yang pertama. Jadi pandangan yang kedua adalah dosa. Oh, Ustaz, saya mah mandangnya sekali, tapi diulang lagi, kita nanti dosa. Ustaz ya sama saja, ya. Ini masalah pandangan, karena ini adalah bunduanya, ya, untuk membuat kita ringan, sehingga Al-Quran menerangkan Allah SWT berfirman dalam Quran yang 31 itu perhatian besar masalah mata. Tapi dianalisa Allah mutasir, jadi mata ada dua, ada mata kepala, ada mata hati, mata hati. Makanya kalau mata hatinya, hatinya jauh dikir, mata kepalanya bisa direm. Tapi kalau mata hatinya tidak ingat kepada Allah, bahkan dua mikir jalan nafsu, itulah yang terjadi. Yang pertama memang memandang, yang kedua akhirnya apa? Ya, dua, ya, berjumpa, bercakap-cakap, akhirnya retok, bisa terjadi pertemuan. Itulah makanya pemandangan ini, ya, diperhatikan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Taala, diperhatikan oleh Rasulullah SAW, karena pandangan ini adalah menyebabkan perzinahan. Bukan berarti kita jalan itu harus merem, tidak. Tafsir ayat kan ulul mu'minina ya budu wal mu'minat ya budna, berarti merem, bukan. Yang bagus memang pakai cadar, bagi yang sudah mampu silahkan, bagus seperti di Arab. Jadi dalam rangka agar ini tidak terpandang. Tapi maksudnya kita nyerebet, ya tidak apa-apa, asalkan muka dan dua telapak tangan saja yang terlihat. Tapi memejamkan yang paling pokok, inilah memejamkan mata hati. Yang dimaksud ingat larangan Allah, jangan sampai dilewati. Jangan sampai dilewati, karena kalau terlewati terjadilah yang ditakutkan, inilah berzinahan. Baiklah, masalah zina dan mukadimahnya, khususnya mata kita memandang. Jadi mata pun memandang, ada kaitan dengan mata hati. Makanya mata hati itu harus dikendalikan, selalu ingat kepada Allah. Akhirnya malu kita melakukan maksiat, lagi ingat kepada Allah adalah zikir. Mari kita lanjut hari berikutnya. Anak-anak sinola, lakukan hadisan, lakukan hadisan, layu hadis hukum anak domba di. Sangat tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, min asrat isa atau yakinlah ini. Ayat darah jahlu, ayat darah zina, watak suruh nisa, wayakinlah rijal. Hatta yakun ada tamsin amra dan ada tayi merahin. Hadis masih dari Imam Ahmad Sallallahu Alaihi berkata ia. Aku akan ceritakan kamu satu hadis yang tidak pernah diceritakan oleh seorang pun selain aku, kata beliau. Apa kata Imam Anas? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu, sedikit orang yang mengaji, sedikit orang yang mengajar. Orang yang mengajar, walaupun dia punya ilmu, banyakkan tidak mau, pak, risikonya berat. Pasalnya ini, pemalu, sebenarnya risikonya berat. Kenapa? Ya, risikonya berat. Ya itulah, takut termasuk ngomong tapi tidak berbuat. Risikonya tinggi. Makanya orang pintar disuruh ngajar pada nggak mau, padahal gitu. Padahal pun kita memang takut dikerjakan juga. Karena kalau semuanya takut, siapa yang mau nyantai? Kenapa jalannya tak buruk makan? Inang mai anda puluh malam. Sebenarnya dosa itu orang yang punya ilmu lalu dia tidak mau menyampaikan, bahkan dia tidak berbuat, dosanya bukan dia yang menyampaikan. Kalau menyampaikan tidak dosa, bahkan bagus. Kenapa bagus? Mungkin dia tidak berbuat, orang yang disampaikan berbuat. Itu kan bagus juga. Dia seperti lilin, menggerakkan orang lain, dia sendiri terbakar. Ya, jadi masih bagus sebenarnya. Bahayanya pada orang yang menyampaikan tapi dia tidak berbuat itu karena dia tidak berbuat masalahnya. Kalau orang tidak berbuat kan dia tahu kan hadir, tapi dia tak hadir, tahu ini wajib tapi dia dilaksanakan. Nah itu petakannya sebenarnya di situ, bukan pada menyampaikannya. Memang yang bagus dia tahu, dia mengamalkan lalu dia sampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam masalah ini sebagaimana hadis yang lalu, yang man alima wa amila summa alama yud'a aliman fi malakutis sama. Itu kan sudah lalu. Siapa yang pintar tahu lalu dia mengamalkan ilmunya, setelah dia tahu lalu dia ajarkan, dia mengamalkan lalu dia ajarkan kepada orang lain, maka dia dijuluki di alam malaikat di sisi Allah SWT azimah. Itulah manusia besar. Dia bisa mengajarkan kepada orang lain, mengeluarkan orang lain, manusia besar disebutnya. Kalau yang begini, ini seperti matahari, seperti lampu dong, nerangin orang dia sendiri terang. Kalau lilin, istilahnya nerangin orang dia sendiri kebakar. Ya memang harus ada lilin, harus ada lampu. Ya macam-macam. Masih bahan tuh kan lilin, lampu mati kan pakai lilin. Apa-apa, makanya ada orang begitu bagus satu, urusan, oh gitu, gitu, begitu. Biarin aja, ikuti saja yang bagus. Daripada semuanya minta maaf, itu rumah aja. Sisi lainnya kalau misalnya dipilih, ya dipilih. Yang seperti matahari, yang seperti lampu, dia menerangkan orang lain, dia sendiri terang. Ya. Ini gambaran ya, bahwa memang ilmu itu ada Rasulullah SAW sedikit. Ya. Kapan waktunya? Ya kita, karena posisi sekarang semakin sedikit. Zaman dahulu yang belajar Al-Quran kita setelah salat maghrib sampai isya dulu kan di mana-mana sama di Jakarta. Ya, saya orang yang ya produk kelahiran ya tahun 58 maka tahun 65 saya sudah mulai ngaji sampai tahun 70 kita di Jakarta hidup ngaji dari maghrib sampai isya, begitu salat subuh ngaji lagi dan itu begitu kalau tamar. Dulu begitu, tapi sekarang di mana ada yang ngaji begitu? Tidak ada setiap kamu seperti itu. Karena saya hidup di teman dulu, seorang diri misalkan di teman dulu rata-rata semua begitu ngaji maghrib sama isya, isya ngaji lagi jam 9 baru pulang, subuh datang lagi ngaji lagi agar kita bisa lebih cepat menyerap ilmu dari oleh guru kita khususnya dulu karena memang baca Quran dan baca kitab-kitab ya khususnya namun sorot ala kadarnya tingkat dasar. Tapi sekarang berat, negeri bisa semua gurunya menjadi elektronik dipanggil sama ibu, panggil sama mata, malam Jumat saya jadi suruh jelasin, gak jadi jelasin, gak ngomong kalah. Ini bukti dalam rangka yakinlah ilmu, ilmu semakin dikit. Kalau baca Quran saja anak-anak kita sudah tidak bisa, apalagi menerjemahnya, apalagi memahaminya. Bagaimana Islam kita mau banyak ilmunya, umat kita mau banyak ilmu. Inilah kenyataan. Padahal kita baru satu generasi, ya. Saya yang hidup dari tahun 60-an masih anak-anak, ya. Dan kita sekarang anak-anak kita, masya Allah, memang berat. Makanya anak-anak saya, ya. Nah, kalau bisa pesantren, ya. Karena lingkungan pesantren itu sudah terbiasa, ya. Benar, ya. Pagi ngaji, sore ngaji, terbiasa. Ya, kalau tidak mau pesantren, tapi syarat ya pagi ngaji, sore ngaji. Itu kebiasaan yang baik. Ayat baru dahulu ini sudah. Ayat baru lima juga sudah. Watak sirisa dan banyak kaum perempuan. Wah, di sini banyaknya nisa kaum perempuan. Rasulullah mengungkapkan, kenapa? karena banyak jinan berarti banyak korban kaum laki-laki yang dibunuh. Jadi namanya kan ada gitu, ya, dengan banyak jinan banyak korban. Makanya kalau masyarakat jatuh tak sehingga dengan wanita ini secara fisik, secara kita katakan ya, gender, memang perempuan secara fisik, ya, apabila perempuan itu menjadi rebutan maka terjadilah ya pembunuhan, ya, karena memang kasus pembunuhan dari zaman Bani Israil diawali dari ya wanita, itulah surat Al-Baqarah. Makanya sapi betina itu diangkat oleh Allah sebenarnya bukan masalah sapinya, tapi sebenarnya ketaatan yang punya sapi. Tapi kasusnya juga karena ada seorang yang meninggal dengan secara misterius, tapi tidak ada yang mengetahui siapa pembunuhnya. Akhirnya Bani Israel minta kepada Nabi Musa agar terungkap siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah berdoa mohon kepada Nabi Musa kepada Allah agar dibuka kasusnya, diungkapkan kasusnya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Begitu sapi betina disembelih dengan harga yang mahal, ya sebagai balasan bagi yang punya sapi karena anak tersebut adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Itu adalah cara yang baik. Kenapa dikatakan saya takut kepada Allah? Yang punya sapi itu kerjanya hanya cari kayu, tapi begitu pulang kayunya dijual harganya sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk fakir miskin. Dalam harinya selalu ibadah, sepertiga untuk dalam ibu, sepertiga istirahat, sepertiga lagi untuk ibadah kepada Allah. Makanya secara materi orang tersebut dibalas oleh Allah. Tapi secara sejarah terbunuhnya seorang yang misterius dipukulkan oleh Allah dengan sapi betina itu, ya, dengan ada yang bilang buntutnya, ada yang bilang lidahnya, ada yang bilang riwayatnya, dalam tafsir adalah kalbunya, hatinya. Dan itu dipukulkan, ternyata yang terbunuh itu bangun dengan izin Allah, hidup. Sekarang dunia otopsi istilahnya, mendekati dunia otopsi. Begitu ngomong, yang membunuh aku adalah kemenakanku sendiri, keponakanku sendiri. Akhirnya keponakannya dicari, dibilang lagi, kenapa kamu membunuh pamanmu? Alasannya, karena saya mau menikahi anaknya, tapi dia tidak terima. Itu pertama. Jadi karena tidak diterima, cinta ditolak sebenarnya. Makanya sampai membunuh pamannya sendiri. Yang kedua harapannya karena pamannya itu orang kaya. Ya orang kaya, orang kaya maksud kita, orang kaya, agar dia mendapat warisannya, agar menjadi cepat prosesnya, makanya dibunuh. Nah inilah terjadi. Sebenarnya awal itulah bisa menjadi fitnah. Maka untuk kita zaman sekarang sama tetap perhatian terjadinya musibah bahasa kita, banyak orang ya terjadinya ya petaka dengan sebab wanita sampai rasa memuji. Makanya ya khairun nisa ada dikatakan dunia ini khairul mata an-nisa apa al-mar'ah mata istilahnya, sebagai apa itu mata, harta benda yang sangat mahal. Dunia mata, khairu mata yang mar'atu salihah. Dunia ini adalah bendahara yang paling berharga, mata yang paling berharga. Inilah wanita yang salihah. Bagaimana kita mendapatkan wanita yang salihah? Makanya agama Islam menganggap agar wanita dengan pria ini sama, sama. Makanya kewajibannya sama, salatnya sama, akidahnya sama, kemudian ya akhlaknya pun sama. Walaupun beda dalam pembatasan aurat, tetapi kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasul mengungkapkan, ya dunia mata wa khairu mata ya mar'atus salihah. Bagaimana kita untuk mencapai mar'atus salihah? Ya, inilah diisi dengan ilmu setelah lahir. Kalau sebelumnya ibu bapaknya itu harus mencari ibunya pasangan istri yang bagus. Istrinya juga cari suami yang bagus. Itulah dari awal kita mencetak anak yang salihah dari gen, makanya keturunan yang bagus. Rasulullah SAW bersabda, "Tahayyaru min topikum, Fa'inna nisa'a yalidna ma'asbara akmamahunna. Pilihlah untuk geng kamu ya, wanita-wanita yang baik, karena wanita itu akan melahirkan yang sama dengan paman-pamannya. Bapaknya sih bagus, tapi pamannya ada ya? Kira-kira mungkin ya problem. Atau kita katakan ya preman, tapi ayahnya bagus, tetap mesti ada perhatian dari Rasulullah. Makanya kalau cari untuk istri itu, karena dia akan melahirkan anak kamu, mereka akan lahir yang sama dengan pamannya. Makanya kalau pamannya juga baik, insya Allah dia akan jadi orang baik juga. Tapi kalau pamannya ada yang buruk, maka nanti kalau anak kamu buruk, jangan disalahin, karena memang sudah ada dari sana garisnya. Itu masalah pilihan ya. Begitu juga setelah lahir, inilah makanya pendidikan. Setelah dididik ya, kemudian ya, mengamalkannya. Inilah tugas kita sekarang. Yang sudah didik oleh orang tua kita dan bisa mengembangkan dari ilmu sendiri, tinggal kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, bagaimana untuk mencapai ya al-mar'atu salihah tersebut. Ya, sehingga ya, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar dalam masalah al-mar'atu salihah. Ya, akhirlah sampai Rasulullah SAW, karena sedikitnya kaum pria hatta yakun al-hamsina mar'atan al-qayyimul wahid, sampai terjadi nanti perbandingan jumlah pria dan wanita, wanita jumlahnya 50 orang, laki-laki hanya satu. Tapi sekarang belum bayang. Kalau lihat sisi gendernya mutlak, iya dulu. Tapi kalau sisi yang menghimpul berdasarkan dari surat An-Nur ayat 37, karena yang disebut rijal adalah orang yang jantan itu, yang apabila dia bekerja berusaha kepada dia dalam mencari atau menjalankan rezekinya, mencari rezekinya, tetap zikir kepada Allah, maka rijal sedikit, misah banget. Pria wanita yang bisa menjalankan dia taat kepada Allah, walaupun dia sambil berusaha bekerja berniaga, itu sangat sedikit. Orang yang tidak bisa sangat banyak. Berarti yang bisa disebut rijal, yang tidak bisa disebut nisa, perempuan. Kalau dilihat di sini sudah terjadi. Jadi bahasa kita orang menerima 101 lah kira-kira gitu. Kalau memang arti wanita berdasarkan surat An-Nur ayat 37. Nah, ini secara hakikat esensi, bukan masalah gender. Karena memang surah An-Nur itu langsung kerja, kerja, dua lantai nanti kerila. Ya, ini arti rijal. Jadi walaupun bapak-bapak, ibunya ataupun ibu-ibu sama, apabila melakukan ketaatan kepada yang maksimal, saling bekerja berusaha tetap taat kepada Allah disebut rijal. Tapi sebaliknya, bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, tidak taat, jangankan bahasa kita, ya, dia sedang, ya, bekerja. Tidak bekerja saja, dia sedang ibadah, ibadahnya saja masih salah. Itu namanya nisa, walaupun dia laki-laki, apalagi dia belum berdasarkan ayat ini. Pengertian rijal dilatuhi, rijal dilatuhi, andai terima. Karena yang dimaksud adalah ilmunya dan amalnya yang sedikit, bukan dalam masalah kewanitaannya. Maka arti wanita di sini ada yang memang arti gender, ada arti yang non-gender. Prestasi, prestasi ibadah, prestasi ilmu, prestasi keikhlasan. Inilah yang kita sebenarnya ya didik dalam dunia pendidikan. Sehingga ya, Rasulullah mengungkapkan dalam masalah ini ya, sangat-sangat ya, perhatian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW perhatian kulunas halka ilal alimun wal alimuna kulluhum halka ilal mukhlisun. Manusia semuanya binasa kecuali orang yang pintar. Orang yang pintar semuanya binasa kecuali orang yang amil dan mengamalkan. Orang yang mengamalkan semuanya binasa kecuali orang yang ikhlas. Berarti pendidikan kita adalah ilmu, amal, ikhlas. Tidak dilihat laki perempuannya. Ya. Berarti ini mendekati firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32 yang 7. Karena an-nas kulluhum halka. Nah, inilah makna nisa ya. Jadi dengan rijal ada secara gender memang jumlah ya, bahasa kita laki dan perempuan ya, mungkin sekarang tidak atau belum mencapai 50-1. Mungkin kalau dunia yang memang perang terus seperti yang terjadi di Irak, bisa terjadi di Afghanistan, bisa terjadi. Kenapa pemberiannya semuanya enggak perang ya. Ini tidak terjadi secara fisik, tapi secara rohani kita katakan ini pun terjadi. Bahkan secara rohani lebih tragis, lebih tragis. Karena orang yang mencapai rijalul ghafirin tijaratul ghafir dan dzikrullahi wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, ini adalah orang-orang yang langka kita katakan. 1:50, 1:100, mungkin kita katakan 1:1000. Inilah penerapan pemenangan sedikitnya rijal. Jadi rijal kalau diartikan secara anggur berarti secara rohani orang yang taat baik laki maupun perempuan adalah sedikit. Tapi kalau diartikan secara gender berarti kita sekarang masih aman ya, secara gender laki perempuan masih aman. Padahal di Indonesia belum mencapai, jangan kan 1:50, 1:2 juga belum ya, 1:2 juga belum ya. Belum 1:13 di Indonesia juga lebih nih ya? Lebih nih ya? Kalau di Indonesia belum ya? Wakala dunia 1:13 itu, terima kasih Bapak Ibu Bapak. 1:13 berarti yang berkesempatan 1:50 berarti sudah seperempatnya ya. Itu berarti min asrati sa'ah. Berkalau begitu, kalau Bapak jangan perempuan jadi lama kiamatnya. Karena perang itu ya para mati semuanya tinggal kaum ibu. Itu kalau diartikan secara fisik. Tapi saya lebih cenderung pengertian secara rohani. An-Nur ayat 37 itu rijal adalah bukan masalah gender, tapi adalah prestasi ibadah. Baik dia laki dia perempuan, sama apabila dia selalu taat kepada Allah, baik dia bekerja berusaha berniaga ataupun dia sedang ya istirahat, ataupun dia sedang memang mutlak dia beribadah, dia tetap selalu taat, konsis menjalankan agama, dia lah disebut rijal. Karena ini masalah prestasi. Ya, 1 sekarang banding 13. Kalau rijal diartikan secara rohani, kira-kira kita berani memprediksi 1:1 berapa? Yang taat tapi RT kira-kira berapa persen yang taat dengan yang maksiat? Ini kabarnya 1 RT saja. Mungkin kita bisa banding 1:10. Kenapa? Buktinya coba kalau maghrib yang ke masjid sama yang tidak, banyakan mana? Berapa persen itu kira-kira? Itu bisa dibuktikan. Ya? Ini ya mungkin yang calon S2, S3 bisa meneliti itu sebagai perbandingan secara rohani, artinya wanita dan pria maknanya secara prestasi itu bukti ya, yang ke masjid, yang tidak ke masjid. Lalu dari pertama saya, yang sholat, yang tidak sholat, bagaimana mana? Tidak sholat. Sekarang yang sholat, yang ke masjid, dengan yang tidak ke masjid, bagaimana ya? Tidak ke masjid. Sekarang yang sholat di masjid, yang rusuh dengan yang tidak rusuh, bagaimana mana? Itu kan indikator juga makna rijal, karena artinya orang yang khusus itulah yang dimaksud rijal tadi. Ini merinding kalau begini, pantas terjadinya cobaan agar kita kembali kepada Allah. Makanya tubi-tubi terus ujian tuh begitu, bukan dari sekarang saja, zaman dulu di dalam kita kenal dia sudah sampaikan mereka tidur sampai murah dengan seseorang umurnya 30 tahun badannya sehat, hartanya banyak, tapi dia balik 30 tahun tidak pernah zikir kepada Allah, tidak pernah menyebut nama Allah sekalipun. Sampai mereka itu heran lapor sama Allah, ya Allah itu manusia dari baliknya sampai sekarang belum pernah zikir kepada engkau sekalipun. Akhirnya apa kata malaikat Jibril, hai Jibril, Kenapa dia tidak mau zikir kepadaku sepanjang umurnya? Karena dia aku kasih sehat, dia aku kasih rezekinya melimpah. Coba kalau aku kasih sakit dia sebentar saja, pasti dia ingat kepadaku. Maka Allah perbaikan Jibril. Untuk membuktikannya, coba sekarang. Kalau membuktikan, sentuh dia agar urat nadinya tidak jalan sebelah. Apa yang terjadi? Setruk. Ada mereka Jibril ya. Disentuh, bahasa kita ditiup saja sama Jibril. Peratannya sebelah tidak jalan. Sehingga darahnya mengalir di sebelah. Langsung nyebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berputus. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya, kata Allah mereka tidak baik. Ya Jibril, benar kan? Iya, ya Allah, kau lah yang mana mengetahui. Bilang sana, ya Jibril. Dari dulu kemana aja kamu? Itu dimuat di dalam kitab ya. Saat khawatir itu tulis oleh Imam Syahabuddin Al-Qayyumi. Masya Allah. Makanya ujian itu sebenarnya agar kita kembali kepada Allah. Bangsa Indonesia juga di uji Allah sebenarnya begitu. Biar kembali. Jadi begitu terjadi kejadian bencana alam-alam lagi, alam lain. Dengan dia ingat kepada Allah. Ujian musibah dari Allah. Alam lagi. Dia lupa kepada yang punya alam. Kembali bang, Rabbil Alamin. Tuhan, alam. Jadi bencana Tuhan. Kita kan mengungkapkan bencana alam saja sampai lupa kepada yang punya alam. Makanya kita ibadah juga begitu, pengaruh. Pengaruh ibadah, kenapa? Kita ibadah menghadap Ka'bah. Apakah kita sudah cukup menghadap Ka'bah? Belum. Memang menghadap Ka'bah adalah syarat salat. Karena Allah berfirman, tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi masih ada, bahkan yang diperhatikan harus ibadahnya belum semata-mata bukan kepada Baitullah ya, tapi Rabbal Bait. Banyak duduk berbahagia hendaklah mereka menyembah Tuhan Baitullah. Kenapa banyak orang yang merasa menghadap Ka'bah sudah cukup? Kenapa hatinya kemana-mana waktu sholat tapi tidak ingat kepada Tuhan Baitullah yang sedang disembahnya? Pernah kita baca wajhullah ilahi fatarus sama wajhullah. Aku hadapkan wajhku kepada yang diciptakan langit dan bumi. Kita hadapkan wajah kita apa? Itu waktu sholat. Pakai cuma ada Ka'bah. Kalau muka badannya saja baru menghadap Ka'bah, tapi hatinya tidak menghadap kepada yang punya Ka'bah tetap, itu masih belum ibadah namanya. Makanya Allah berfirman surat Quraisy, "Fayah budu rabbal baik." Makanya kalau apa yang kita baca wajah itu wajah bukan hanya muka kepala, tapi muka hati. Hati selalu ingat kepada Allah. Itulah sholat yang khusus. Kembali lagi kepada zikir. Makanya waktu sholat selalu ingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingatkannya? Ya makanya harus belajar kepada yang ahli. Kita tidak bisa, termasuk saya. Makanya Rasul bersabda, apakah haruna, apakah haruna. Saya bingung belum terjemahnya. Apakah ada di sini, apakah di sini, gimana itu? Maksudnya hati yang selalu ingat kepada Allah. Di mana saja berada, maka dia bersabda sadar, ittaqillah hai suma kunta, bertakwalah kepada mana saja kamu berada. Berarti waktu sholat, di luar sholat sama. Kita kan waktu sholat saja masih susah mengingat Allah, apalagi di luar. Itu masalahnya kita ini. Kenapa? Di orang kita tidak belajar sama yang ahli. Nah di sini ya, kita melihat ya, umat perbandingan antara rijal dengan nisa. Baik maknanya secara ya gender memang ya kejantanan laki dan perempuan sudah 1:11, tapi kalau dipilih ditinggal dalam sisi non gender rohani, rijal berdasarkan surah An-Nur ayat 37 sangat-sangat lebih banyak lagi perbandingannya, karena jumlah manusia seluruhnya katanya 6.5 miliar, yang Islam katanya 1.5 miliar, lalu yang salat ada setengahnya. Kamu nggak berarti cuma 720 juta itu yang salat, lalu yang ke masjid setengahnya hanya 375 juta yang sholatnya khusyuk berarti kalau ada setengahnya berarti hanya berapa tuh? 375 dibagi 2 187 berarti sangat banyak perbandingannya 187.500 banding 6 miliar sedang itu istilahnya hitung-hitungan secara matematisnya. Ini kalau secara rohani surat An-Nur ayat 37 kita apakah termasuk yang itu atau bukan, itu saja masalahnya. Kalau tidak kita harus berpacu bersama ya, karena sama kita berarti banyak lupa kepada Allah. Jadi ya tentunya masalah hitung-hitungan ya, karena masalah jumlah, masalah hitung-hitungan baik secara gender ataupun non-gender. Baru panggil ini terus ini bakal merangkan keutamaan ilmu. Jadi ilmu ini sangat utama, maka beruntunglah kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan iman, diberikan juga amal. Inilah yang Allah berpendah surat Al-As yang selalu kita baca setiap pagi pertemuan. Banyak juga orang yang mengkritik, kenapa kau akhir pertemuan baca surat Al-Asri, nggak baca doa aja gitu. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Karena surat Al-Asri itu pendek dan maknanya sangat dalam, sehingga sahabat Rasulullah SAW setelah selesai pertemuan baca surat Al-Asri lalu dilaporkan oleh sahabat yang lain, bagaimana tuh si aku bertemuannya bukan baca doa tapi baca surat Al-Asri. Rasul mengatakan ya tidak apa-apa, itu bagus. Jadi karena memang surat Al-Asri ini sangat bagus. Wal'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia sudah berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah disinilah makanya manusia berarti 6 miliar setengah, illa alladziina aamanu berarti hanya 1,5 miliar. Yang 'amilus shalihat terpotong lagi 750 juta. Ya. Ra'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, terputus lagi itulah orang yang hanya 300 yaitu 75 juta. Wa tawassaw bis sabr, benar-benar sabar dalam menjalankan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Sabar dalam menjalankan musibah, inilah orang-orang yang ikhlas yang kita hitung tadi hanya sekitar 187.500 juta. Kira-kira matematisnya begitu. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada surat di dalam Al-Quran kecuali hanya surat Al-Asri ini sudah cukup, kata beliau. Sudah cukup, karena begitu hebatnya. Ya. Dianalisa sangat dalam sampai ada satu kasus. Ada zaman Rasulullah dengan seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah celaka aku, ya Rasulullah celaka aku, ya Rasulullah celaka aku. Baru datang pada Rasul sudah bilang begitu, Rasul benar aja. Ibu kenapa ini? Ya, tuhlah celaka aja lah Rasulullah. Ya cerita masalahnya, dia jelas. Akhirnya apa kata ibu? Saya seorang ibu ditinggal oleh suami saya lama berkelana. Akhirnya saya, ya, ya bahasa kita zina dengan orang lagi zina ceritanya pria lain. Setelah saya zina, saya mengandung. Setelah mengandung, lalu anak saya lahir. Setelah anak saya lahir, anak saya bunuh. Setelah anak saya bunuh karena saya seorang pedagang cuka, maka anak saya itu saya campur dengan cuka dan cuka anak saya jual. Rasulullah berarti menangis sedih luar biasa, kasus luar biasa. Ini awalnya juga dari zina. Bagaimana kata orang itu dulu celaka, tuh Rasul celaka, celaka. Ayo Rasul diam saja, bengong bahasa kita, diam, menunggu bahasa kita, wahyu dari Allah. Akhirnya Rasulullah SAW dengan pengalaman dan secara rohani jelas pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, tanya, mungkin ibu pernah punya dosa sebelum ini. Kata wanita itu, tidak ya Rasulullah. Cobalah ibu pikir-pikir dulu. Akhirnya ibu itu berpikir, ingat, ya Rasulullah, saya pernah punya dosa sebelum ini. Dulu pernah saya tidak sholat asar sekali saja. Saya pernah tidak sholat asar satu kali. Kata Rasulullah SAW kepada kita, inilah yang mewariskan kamu berani berbuat maksiat seperti ini. Itu dalam tafsir surah Al-Asri yang dimuat dalam Imam Nawawi Al-Bantani. Makanya Bapak Ibu, sholat satu waktu saja kita lakukan akan menyebabkan kita berani berbuat maksiat yang tidak terbatas. Ini sudah dilakukan oleh seorang sahabat Rasul, apalagi kita yang tidak jumpa dengan Rasul. Sholat ditinggalkan bukan hanya satu waktu, bahkan banyak waktu, Masya Allah. Makanya pantas sudah berani maksiat. Inilah makna al-asri, memperhatikan waktu, khususnya waktu sholat, baik sholat asar atau sholat yang lain. Ini al-asri sangat dalam penafsirannya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada Al-Quran surat lain, adanya al-asri sudah cukup. Ya. Bapak ibu sekalian, inilah bagian daripada ilmu. Makanya ilal ladina amanu, jelas orang yang beriman adalah orang yang berilmu. Ilmu yang paling tinggi adalah memahami Allah sebagai Tuhan. Itu ilmu yang paling tinggi. Makanya dalam surat Luqman sudah berapa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguh musyrik itu, kufur itu adalah kezaliman yang amat besar. Berarti tidak mengenal Allah itu kezaliman yang amat besar. Pantas kalau Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Ini sudah orang zalim, itu adalah rugi. Yang zalim, yang meneriakan keadilan, yang meneriakan kebenaran, makanya bingung. Kata orang Jakarta, ada maling teriak maling, Jadi orang zalim teriak kok zalim namanya. Ayolah kita beruntung sudah menjadi ladina aman. Iman adalah ilmu yang sangat mahal. Apalagi mencapai amilus salihat, amal yang baik, yang perdu dan yang sunnah. Makanya kita ibadah ini ada yang perdu, ada yang sunnah. Jangan hanya yang perdu saja, kalau yang perdu yang sunnah juga ada. Iya memang, tapi memang dua-duanya, salat ada yang perdu, ada yang sunnah. Puasa ada yang perdu, ada yang sunnah. Sedekah juga ada yang perdu, ada yang sunnah. Haji juga ada yang perdu, ada yang sunnah. Kok istilahnya haji ada yang sunnah? Ya kalau udah kedua kali kan sunnah. Ya. Maka ini amilus salihat mencakup yang perdu dan yang sunnah. Ya, begitu juga setelah wa tawassaw bil haq. Orang yang berpesan dengan kebenaran adalah orang yang memang sudah mau menjalankan kebenaran dan mau menggerakkan kebenaran. Kalau memprovokasikan kebenaran benar, ini tidak pantas, tapi sebenarnya provokasi juga mengajak mendakwahkan orang untuk kebenaran, mungkin disebut tawassul bil haq. Dan ada yang menjalankan dengan secara sabar, ada yang tidak sabar. Maka yang terakhir wa tawassul bis shabr, sabar menjalankan kewajiban, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar di dalam menghadapi musibah. Itulah makanya itu. Ya, kita musibah lagi. Tidak akan berhenti musibah ini, terus saja. Ya. Jadi Adam Air Senopati, terus saja sekarang yang puting beliung, yang banjir kita. Lalu ada yang namanya DB. Lalu ada yang UMAS, apa namanya? flu burung, ya terus saja. Tidak ada unggas, tidak ada flu burung, tak masih ada penyakit yang lain. Tidak akan berhenti memang. Inilah tempat cobaan. Makanya harus watawasau bis besok. Kita lanjut. Anak Umar kala, sami'tu Rasulullah SAW kala, baina anana imun, utitu bitadahin labani. Fasyaitu hatta ini la'arariya, yakuju min azbari. Suma ataitu fadbi Umar Umar Fattara, kalu kama awal tahiyya Rasulullah, kala al-ilmu. Bahwa Ibn Umar, namanya Abdullah bin Umar, apa kata beliau? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, maksudnya istirahat, Nabi sedang tidur, lalu Nabi mimpi, waktu itu biqadahi labanin, didatangkan Rasulullah SAW satu bejana isinya susu. Akhirnya Rasul itu minum susu yang beliau berikan itu sampai puas. Kepuasan Rasul itu, kata Rasul, sampai mengalir ke ujung jari. Kan kita kalau minum pas kita rasanya enak, segar, isinya sampai ke ujung jari. Kalau kita memang sumbah sumbah, sumbingnya bahasa kita ini gitu ya, Allah minum puas. Rasul juga begitu, tapi Rasul minum susu itu masih ada sisanya. Lalu kata Rasul, aku berikan sisanya itu kepada Umar bin Khattab. Maka sahabat yang diceritakan oleh Rasul, ya dalam mimpi Rasul ini bertanya, ya Rasulullah, apa takwil mimpimu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah selalu menjawab, al-ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu. Jadi air susu yang diminum oleh Rasulullah SAW itu ibarat ilmu yang diminum, istilahnya diserap oleh Rasulullah SAW. Lalu ada sisanya, itu diberikan kepada Sayyidina Umar. Artinya seorang Umar bin Khattab adalah orang yang diberikan banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, itu kalau mimpi minum susu, jadi takwilnya ilmu. Saya sendiri belum tahu mimpi minum susu. Ya, ini ungkapan dari Rasulullah masalah ilmu dan masalah takwil atau takdir mimpi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Dan ilmu mengutamakan tentang namanya ini, istilahnya manaqib Sayyidina Umar bin Khattab namanya. Jadi kalau kasus seperti ini disebutnya manaqib Umar bin Khattab. Jadi biografi keutamaan Umar bin Khattab, bahwa beliau mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW sangat banyak istilahnya. Ya, kenapa tidak? Ya, karena memang Umar bin Khattab ya sampai ya memberikan banyak masukan terhadap Rasulullah SAW. Ya, walaupun beliau dulunya sangat anti dengan Islam, anti dengan Rasulullah, anti dengan Al-Quran, tapi begitu masuk Islam banyak sekali kontribusinya, bahkan menjadi manusia yang nomor dua di atas sahabat Rasul setelah Abu Bakar Siddiq, itulah Umar bin Khattab. Kenapa pikirannya menjadi nomor dua? Karena kata Umar bin Khattab, kalau saya berlomba sedekah, kalah sama Sayyidina Umar. Kalau berlomba menolong orang, kalah juga pada Sayyidina Umar, kalah dengan Sayyidina Umar. Lomba sedekah, waktu Rasul mau perang Tabuk, siapa yang sedekah silakan datang. Kata Sayyidina Umar, aku bawa separuh daripada harga uangku yang cash, semuanya separuh di bawah. Kata Sayyidina Umar, ini paling banyak ya. Tapi begitu datang sama Rasulullah, ternyata Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya. Makanya kata Rasul, kata Abu Bakar, saya kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Di mana saja kalah? Begitu Rasul tanya, siapa yang sudah pagi-pagi sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang pagi-pagi memberi makan orang lain? Semuanya jadi Abu Bakar, pagi-pagi sudah itu semua. Jadi itu kata Rasul, kata Umar, saya ketinggalan lagi. Sehingga terungkapkan masalah apa saja saya kalah dengan beliau. Tapi beliau itu dalam kolaborasi di nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Padahal di sini keutamaannya manaqib Umar bin Khattab jelas meraih ilmu yang sangat bagus dari Rasulullah SAW dengan ya takdir mimpi Rasulullah SAW, ya lalu kelebihan daripada minum susu beliau. Itu dalam mimpi diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini masalah ilmu, khususnya Sayyidina Umar punya anak disebut Ibnu Umar. Itu ahli ilmu. Ibnu Umar itulah yang ya, kasus kemarin Rasul bertanya kepada para sahabat, ada seperti apa orang mukmin contoh seperti pohon yang baik, pohon apa itu? Makanya orang tidak bisa menjawab, sebenarnya Ibnu Umar bisa tidak menjawab, padahal dia masih anak-anak. Itu adalah suatu ya, pengertian makna yang lain, bahwa Umar menjadi mulia karena punya anak yang mulia, anak yang cerdas. Itulah disebut Ibnu Umar, yang nama aslinya adalah Abdullah, jadi Abdullah bin Umar. Hadirin yang beruntung berbahagia, inilah ya, tentang keutamaan ilmu. Makanya ilmu itu ada yang berdoain ya, ada yang berdoa-ibadah. Yang berdoain ada tiga, yaitu ilmu fikih untuk memperdalam Islam kita. Yang kedua adalah tauhid untuk memperdalam rukun apa iman kita ya, rukun agama kita. Yang kedua adalah iman, jadi diperdalam dengan tauhid. Yang ketiga adalah ya, ilmu tasawuf dalam memperdalam ihsan kita, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ilmu tasawuf ini masih banyak orang meragukan bahwa ada ilmu tasawuf. Ada ya. Maka ini adalah ya, tiga ilmu ini perlu kibayah, diambil dari beberapa ayat Al-Quran, diambil dalam surat Jum'ah ayat 2 ya. Walladhi ba'atha bil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya Allah yang telah mengutus seorang rasul yang tugasnya pertama yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Dianalisa ini adalah ilmu tauhid. Yang kedua wa yuzakihim, tugas yang kedua membersihkan mereka, maksudnya membersihkan apa? Dari kufur, dari maksiat, dari lupa kepada Allah ya, membersihkan dari akhlak yang tercela. Ini adalah dasar ilmu tasawuf. Yang ketiga wa yu'allimul kitab wal hikmah, tugas rasul ketiga mengajarkan ilmu dan hikmah. Ini adalah fikih karena berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Tauhid berdasarkan Al-Qur'an dan hadis juga, tauhid berdasarkan Al-Qur'an dan hadis juga. Ya, maka fikih juga berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ini tugas rasul. Makanya nah, inilah ilmu yang perlu yang lain perlu kipayah. Kalau kita memperhatikan yang perlu kipayah, meninggalkan yang perlu ain, seperti sholat rajin sholat maghrib perlu kipayah, tapi tidak mau sholat perdu. Gimana kira-kira? Kalau ada maghrib rajinnya sembahyangnya, tapi kalau sholat perdu tidak mau, itu model umat yang hanya rajin. Dia mempelajari ilmu yang perlu kipayah, tapi meninggalkan yang berdoa. Ibaratnya begitu. Jadi manusia sakit itu sebenarnya. Walaupun kelihatannya bagus, tapi tidak tahu mana yang wajib berdoain, mana yang perlu kipayah. Jadi ilmu yang lain termasuk ilmu umum, kita anggap sebenarnya tidak ada istilah ilmu agama sebenarnya. Karena itu kita di Indonesia diistilahkan seperti itu, karena semua ilmu dari Allah. Semua ilmu dari Allah. Walaupun ilmu kedokteran, ilmu tim disebutnya, itu tetap perlu kipayah. Karena dengan adanya ilmu kedokteran, kita ini bisa menjaga kesehatan diri kita. Ya, ada dari Al-Quran masalah kedokteran. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ya, matematik, berdasarkan Al-Quran, itu perlu kipayah. Ya, makanya kita ini belajar matematik, ya termasuk berat karena memang harus yang IQ-nya tinggi, yang semangatnya tinggi. Ya, itu jurusan matematik ini. Ini adalah bagian-bagian ilmu yang perlu dibayar. Maka umat Islam yang tetap harus menjalankan semua ilmu yang dipelajari. Tapi kadang-kadang ilmu yang dilarang, ada ilmu yang haram. Apa itu ilmu yang haram? Ilmu sihir. Ini kadang-kadang dengan ilmu bar. Ilmu sihir, bahasa kita dukun. Kalau duduk yang ikan jawab, bagus, katanya duduk yang tekun, duduk sing tekun. itu diartikan dukun bagus, berarti ibarat kita benar-benar betul. Tapi kalau diartikan dari tukang sihir, ngamalin ilmu tentang sihir, berarti ini banyak penggemarnya. Banyak yang suka, bahkan kalau ada kasus masalah larinya ke tukang sihir, ke dukun, tidak ke ahli ilmu, tidak ke ahli zikir. Buktinya juga di Indonesia untuk menghentikan lari itu cari orang pintar kan begitu. Ya nggak berhenti, ya nggak berhenti. Para normal itu kan kebanyakan mereka yang memang sengaja langsung dibuka kok di koran sihir santai dibuka kok ya ahli kan kalau begitu walaupun memang bukan untuk menyakiti orang. Ya iya, memang kan dalam orang katanya. Tapi kata yang ditolong, kata yang di... Ini ilmu yang haram. Hanya satu, ialah di sihir bahasanya. Apa? Kamu tanya? Baik. Itu bagian dari ilmu yang kita ketahui. Jadi ada yang perlu angin, itu tiga ilmu. Ada yang perlu dibayar, itu yang paling banyak. Ada yang haram. Inilah si sihir. Tapi saya katakan justru yang sihir itu yang banyak suka. Sekian, mohon maaf. Ya, mungkin ada yang tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dari uraian tadi kami dapat mengambil kesimpulan kalau memang zina itu sudah terang-terangan, yeah. Dan sebagian besar orang-orang di Indonesia bukan rahasia umum lagi, sudah tahu, termasuk orang-orang yang ada di masjid ini. Bagaimana hukumnya Pak kalau kita tidak bisa mencegah nanti, atau tidak bisa melarang, tidak bisa menghentikan perzinahan itu? Yang kedua, seperti yang terjadi di anak-anak sekarang di sekolah-sekolah, di pesantren juga, kok terjadi kesurupan itu bagaimana Pak? Padahal pesantren juga itu kan sekolah yang mengenai setan itu, kok bisa masuk ke orang? Padahal kalau di dalam agama kan enggak apa ya, kok orang bisa jadi kesurupan? Nah, terus yang ketiga Pak, mengenai jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak berimbang. Tadi sudah diterangkan kalau dari data statistik kalau perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Bagaimana solusinya? Barangkali suatu saat dari anak-anak kita yang perempuan ada yang nggak dapat jodoh. Sedangkan pendidikan anak-anak perempuan diabaikan. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan? Biar mereka bisa hidup mandiri, menolong dirinya sendiri, atau bagaimana tanggung jawab saudaranya laki-laki atau keluarga laki-laki untuk melindungi dia andai kata dia tidak dapat jodoh. Makasih Pak. Ya, makasih. Kita ini mana panjang, tapi tolong bantu ya. Kalau saya ini khususnya ibu yang nanya, dia baiklah karena waktunya singkat. Lanjut saja, bagaimana ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai arti dari ibu ayat yang saya pernah baca di Al-Quran, tafsir yang mengatakan bahwa dan hadapkanlah mukamu ke kiblat dengan ikhlas yang mengikhlaskan ketaatanmu. Begitulah pertama kali kamu pun dilahirkan, begitu pula kamu akan kembali. Itu pengertian saya bagaimana? Sekarang saya baca dalam arti Al-Quran tafsir. Ya, ya, ya. Dan hadapkanlah mukamu ke kiblat dengan mengikhlaskan ketaatanmu. Begitulah pertama kali kamu dilahirkan dan begitu pula kamu akan kembali. Apakah itu artinya ikhlas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama dulu. Apa namanya? Siapa nama? Masalah sundar zina ya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita juga yang bertanggung jawab? kemungkaran termasuk zina, maka kalau kamu bisa membantahnya, bisa melawannya, bisa menghentikannya. Yang pertama dengan tangan, dengan kekuasaan. Maka pengertian dari kekuasaan ini memang kita mempunyai tangan besi. Itulah makanya bagi orang Islam yang menginginkan yang dimaksud dengan kekuasaan itu tangan besi, artinya apa? Bisa langsung menghentikan maksiat. Tapi diartikan dalam bahasa yang itu adalah kekuasaan, artinya para penguasa dari pembuat hukum, ya kita katakan ya MPR. Jadi penetapan khususnya harus sejak ya sehingga undang-undangnya itu jelas. Nah itu berarti yang dimaksud diadili dengan tangan, itu punya kekuasaan. Maka nanti dilaksanakan oleh para aparatur penjalan penegak hukum. Yang kedua, kalau tidak mampu akan dengan lisan, makanya kita ya tidak suka mengucapkan tidak suka. Yang ketiga adalah dengan kalbu, kita tidak suka keingkaran. Bahkan yang terakhir ini masih bersama adalah suatu yang paling lemah. Jadi tetap masih bagus daripada sama sekali ridho, karena larangannya adalah ridho dengan masih ridho dengan maksiat adalah maksiat. Makanya paling tidak ada kebencian terhadap maksiat. Itu yang pertama itu. Jadi yang pertama ya, dan utama yang bertanggung jawab adalah memang yang megang tahu kekuasaan. Nah, itu berarti kita dari ya buat undang-undang pelaksana undang-undang. Yang kedua Bu, maaf karena soalnya banyak. Yang besaran keserupaan bahkan di SMP bahkan di pesantren. Ibu, setan itu memasuk di dalam diri kita. Rasulullah SAW bersabda, ya inna syaitan ya jri ya ibni adam majrodam. Setan itu masuk ke dalam diri manusia dalam peredaran darah. Jadi peredaran darah kita diisi oleh setan. Kalau kapan itu setan mengisi? Kalau kita lupa zikir. Dalam surah An-Nas ayat yang selalu kita baca, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ya, setan yang menyelinap. Diartikan setan menyelinap itu lari kalau hamba ini berzikir. Itu ada terlalu abdu. Tapi apabila kita lupa, iwas wisu wisu berina, setan itu masuk ke dalam diri kita. Nah itulah, siapa saja bisa. Jangan ke orang pesantren, burung pesantrennya. Kalau sesaat saja dia lupa, setan langsung masuk. Ya, maka ini yang terjadi ya. Ibu, itu saja saya tidak orang ini malu sama Allah ini. Ya ikhlas itu apa? Ibu, ikhlas adalah hubungan kita kepada Allah. Ya karena kalau yang besar itu karena sudah jadi pasukannya, tidak pakai dikodal lagi, sudah memang jadi pasukannya. Karena sudah jadi pasukan yang gak pakai digoda lagi, yang digoda itu yang musuh. Ibu biasa, iya kan? Itu udah jadi sahabat, itu pasukan. Ya, ikhlas itu yang dititipkan oleh Allah di dalam hati, yaitu ibadah hanya niat karena Allah. Ya, dalam ayat ibu baca itu mirip dengan surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu dinnahum. Untuk ikhlas hanya karena Allah. Cirinya di depan orang sendiri yang sama. Jangan kalau di depan orang ibadah rajin, kalau sendiri malas. Itu berarti tanda sama manusia. Yang kedua, dipuji orang, dicela orang sama. Jangan kalau dipuji rajin, tapi kalau dicela langsung nyungsep. Itu berarti karena ego, karena nafsu. Yang ketiga, waktu kaya, waktu miskin sama. Tidak, sebaliknya kalau kaya rajin, kalau miskin nyungsep. Itu berarti karena harta ibadahnya. Makanya ikhlas karena Allah, istiqomah dalam posisi apapun, kondisi apapun. Itu tuh tanda-tanda saja. Tanda pun itu kebuahan kita langsung karena Allah. Itu saja bahasa. Sudah agar. Mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma ya musari fardu. Sari fardu yang berhati. Selamat teman-teman. Jangan dikandung selamatkan. Astagfirullah dan berhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada Anda yang menyesal pertanyaan belum terjawab hari ini. InsyaAllah nanti dijawab pada bulan Maret minggu keempat. Kalau terus kalian dalam diri masalah baru tetap bukan buatnya sudah 9 menit. Kalau banyak musibah dan bencana di Indonesia yang dibatkan oleh bermacam-macam kemaksiatan karena hukum di Indonesia ada yang mengatakan seperti ini. Hukum di Indonesia adalah seperti antara senara aja, kepalanya bagi mahkota tapi bawahnya bagi under. Ini mandul keadaannya. Salam ketemu lagi pada hari Minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.